hanya bisa ku undurkan waktu. Pasti ku tebus segala silapku, dan kini kau bukan lagi dirimu seperti dulu. Ku tahu kau bukan lagi milikku. Apa yang terjadi tetap terjadi. Maafkan karena masih ku tak mampu melanggar sumpah janjiku untuk lupakan dirimu. Karena aku terlalu mencintaimu. Lupakan semua janjiku, lupakan semua salah dan silapku. Biarkan dia berlalu. Terjadi tetap terjadi. Maafkan karena masih ku tak